Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi qaddama wa akhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas nikmat, atas pemberian Allah jalla jalaluh. Pemberian yang zahir dan pemberian yang batin atas hadirnya kita di malam ini dalam majelis ilmu menggali makna dari hadis Rasulullah SAW yang sampai kita dalam hadis ke-14 yang menyebutkan tentang tiga perkara, di mana dengan tiga perkara ini darah seseorang muslim dihalalkan. Sudah dibahas sebab yang pertama di dalam pertemuan yang lalu, yaitu as-sayyibuz-zani, seorang yang telah menikah kemudian berzina. Yang kedua yang akan kita bahas di malam ini adalah an-nafsu bin nafsi, itu membunuh kemudian menyebabkan seseorang halal darahnya untuk dibunuh, yang disebut dengan hukum qisas. Jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja dan secara zalim tanpa hak, maka halal darahnya, artinya dikenakan atasnya hukum qisas. Dan boleh dijalankan hukum qisas ini, itu orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi setelah ditetapkan oleh pengadilan syariat, dan yang membunuhnya pun seorang orang yang ditunjuk oleh pengadilan, oleh hakim, bukan sembarang orang yang membunuh. Wajib dikenakan hukum qisas jika membunuh seseorang dengan syarat. Yang pertama, orang yang membunuh ini orang yang sudah baligh. Maka anak kecil jika membunuh orang lain yang belum balik, anak yang belum balik jika membunuh orang lain, maka tidak dikenakan hukum qisas, tapi diwajibkan atasnya hukum diyat, membayar diyat, membayar denda, yaitu sebanyak 100 unta atau seharga itu. Syarat yang kedua, orang yang membunuh itu berakal sehat. Maka orang gila yang membunuh orang lain tidak dikenakan hukum qisas, itu tidak dibunuh lagi karena orang gila tidak berakal sehat. Wajibnya adalah membayar diyat, mengeluarkan denda, membayar denda seharga 100 unta. Yang ketiga, syaratnya yang dibunuh itu bukanlah orang tua, ya. Yang membunuh itu bukan orang tua yang dibunuh. Maka seorang ayah atau seorang ibu jika membunuh anaknya, atau seorang kakek atau seorang nenek jika membunuh anaknya, tidak dikenakan hukum qisas, tapi dihukum dengan membayar diyat, itu membayar denda sebanyak 100 unta atau yang seharga itu. Syarat yang keempat, di mana jika seseorang memenuhi syarat empat ini wajib dikenakan hukum qisas. Syarat yang keempat adalah orang yang dibunuh derajatnya tidak lebih rendah dari orang yang dibunuh. Kalau derajat yang dibunuh ini lebih rendah dari orang yang membunuh, maka tidak dikenakan hukum qisas, tapi wajib membayar diat, bayar denda. Maksudnya apa lebih rendah dari derajat yang membunuh? Misal muslim dengan non muslim. Seorang yang muslim jika membunuh orang non muslim seperti kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir mu'amman, maka yang membunuh ini muslim, yang membunuh kafir macam itu tidak diwajibkan qisas, tapi cukup membayar denda, membayar diat. Atau yang membunuh orang merdeka, yang dibunuh orang budak sahaya, maka tidak wajib membayar, tidak wajib dikenakan qisas, tapi wajib membayar denda, yaitu diat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat yang keempat, yang empat-empat ini, tidak ada empat-empat syarat ini, maka diwajibkan membayar diat, tidak diwajibkan qisas. Jadi tahulah kita bahwa jika dikatakan di dalam Islam, diterangkan di dalam hukum Islam bahwa orang yang membunuh itu harus dibunuh lagi, yaitu kalau memenuhi syarat-syarat yang tersebut. Kalau enggak memenuhi syarat-syarat yang tersebut, orang yang membunuh tidak dibunuh lagi, tetapi membayar diat atau denda seharga sebanyak 100 onta atau seharga itu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i demikian syaratnya. Lain lagi dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik, jikalau ada seorang ayah atau kakek atau ibu atau nenek membunuh anaknya atau cucunya dengan cara menyembelihnya, maka dibunuh juga, walaupun yang membunuh itu kakeknya atau neneknya atau ayahnya atau ibunya. Itu dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab kita tidak. Seorang kakek atau nenek atau ayah atau ibu jika membunuh anaknya, maka tidak dikisos, tapi dituntut dengan membayar diat atau denda. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang muslim dibunuh jikalau dia membunuh kafir zimmi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang muslim dibunuh jikalau dia membunuh kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang membayar jizyah atau pajak setiap tahun karena tinggal di negara muslim, di negara Islam. Nah, kalau ada orang Islam yang membunuh kafir zimmi, dalam mazhab Imam Abu Hanifah diwajibkan untuk qisas. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita enggak wajib qisas, tapi cukup bayar diat 100 ekor unta. Lalu hal yang terakhir yang membuat seseorang darahnya halal dan boleh dibunuh, at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya. Seorang yang meninggalkan agamanya, dia ini disebut dengan murtad. Maka seorang yang murtad wajib dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Itu pun setelah diperingatkan, setelah ditegur. Kalau seorang murtad keluar dari agama Islam, ditegur, diingatkan, disuruh taubat. Ya kalau enggak taubat-taubat juga, ada ulama mengatakan ditunggu sampai 3 hari. Kalau enggak taubat-taubat juga, enggak kembali kepada Islam selama 3 hari setelah disuruh taubat, maka baru dipenggal kepalanya, dibunuh. Karena dimurtad. Dan dalam hadis Rasulullah menyebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari Islam, ganti agama Islam dengan agama yang lain, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Itu dibunuh setelah diingatkan, setelah ditegur. Enggak boleh langsung dibunuh, masuk dalam agama lain, pindah dari Islam ke agama lain langsung dibunuh, enggak. Diingatkan, disuruh tobat. Kalau enggak tobat-tobat juga, baru dibunuh. Al-mufariqu lil jama'ah, yang berpisah dengan jamaah kaum muslimin, sama artinya maksudnya, berpisah dengan jamaah kaum muslimin, dia memisahkan diri dari Islam. Makna memisahkan diri dari Islam itu keluar dari Islam, murtad. Sehingga segala hal yang membuat seseorang murtad, maka hukumannya dibunuh dalam Islam jikalau dia tidak taubat. Dan diantara yang membuat seseorang murtad kafir lagi setelah di muslim, yaitu kalau ada orang melempar atau membuang mushaf Al-Quran ke dalam tempat sampah, atau ke dalam got, atau ke dalam WC, atau ke dalam spiteng, tempat-tempat yang kotor dan najis. Kalau ada orang dengan sengaja, ya dengan sengaja tanpa uzur, membuang Al-Quran ke tempat-tempat yang kotor dan najis dengan sengaja tanpa uzur, maka hukumnya murtad karena menghina Al-Quran. Begitu juga kalau ada seseorang mencaci maki Rasul, kalau Rasul dicaci maki, ya dibilang Rasulullah begini, begitu, begini, begitu, dicaci maki, dihina, dicela, murtad. Begitupun kalau mendustakan Rasul, karena iman itu artinya tasdik, membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasul. Kalau ada orang Muslim mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, mendustakan Rasulullah, maka hukumnya murtad. Karena Rasulullah shadiqul masduq, benar dan dibenarkan Allah, nggak akan keluar dari mulutnya sesuatu yang dusta. Kalau ada orang mendustakan Rasul, hukumnya murtad. Begitupun kalau ada orang mendustakan Allah, lebih lagi murtad. Sama juga kalau ada seseorang mengingkari status Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat. Kalau ada orang mengatakan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat tuh, ya, Sayyidina Abu Bakar ini perampas tahta atau jabatan khilafah dari Sayyidina Ali, mestinya Sayyidina Ali yang jadi khalifah, tapi dirampas oleh Sayyidina Abu Bakar, bukan sahabat itu. Kalau ada yang meyakini bahwa Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat, mengingkari status Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, maka murtad. Khusus beliau, kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah telah terang-terangan Allah menyebut Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ketika keduanya di dalam ghar, ketika ia berkata kepada sahabatnya, ini kisah tentang Nabi ketika hijrah, bersembunyi di dalam Gua Zul selama 3 malam. Lalu Allah Ta'ala mengatakan idh huma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua itu, Gua Zul, berkata salah satunya kepada temannya, kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ini Sayyidina Abu Bakar, karena yang menemani beliau hanya Sayyidina Abu Bakar. Daripada sahabat Nabi yang lain enggak ada. Sahabat Nabi yang enggak ada yang menemani Rasul ketika hijrah kecuali Sayyidina Abu Bakar. Maka ijma' ulama, sepakat ulama semuanya bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat, karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an sahibihi, sahabatnya. Dengan itu yang mengingkari ke status sahabatnya Sayyidina Abu Bakar berarti mengingkari Al-Qur'an, maka murtad. Atau yang menuduh Sayyidina Aisyah telah selingkuh, berbuat yang nista. Kalau menuduh Sayyidina Aisyah berbuat demikian, murtad. Karena Allah Ta'ala sudah turunkan ayat Al-Qur'an mensucikan beliau dari perbuatan yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin di zamannya. Orang munafikin menuduh Sayyidina Aisyah berselingkuh dengan salah seorang sahabat. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang membersihkan nama beliau. Maka barang siapa yang mengaku muslim kemudian dia masih berkeyakinan bahwa Sayyidatuna Aisyah selingkuh, melakukan sesuatu yang keji, maka murtad karena mengingkari Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah mensucikannya, sudah membersihkan namanya, lalu dia masih menuduhnya. Dan murtad ini termasuk atau bahkan yang kekufuran yang paling keji dan dosa besar yang paling besar itu murtad, kekufuran yang paling keji dan dosa besar yang paling besar adalah murtad. Kemudian setelah murtad, peringkat berikutnya adalah membunuh secara zalim. Setelah ke peringkat yang ketiga yaitu berzina. Peringkat yang keempat yaitu qadzaf, yaitu menuduh keji orang Islam yang baik-baik. Kemudian yang peringkat yang kelima adalah mencuri. Peringkat yang keenam minum khamr. Peringkat yang ketujuh riba dan ghasab. Ini tingkatan-tingkatan dosa besar. Maka dosa besar yang paling besar adalah murtad. Kemudian setelahnya membunuh orang secara zalim. Yang sekarang ini banyak fitnah di zaman kita, orang membunuh orang Islam, membunuh orang Islam juga karena ada syubhat, otaknya enggak benar dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Merasa dirinya paling benar, merasa kelompoknya paling benar, maka dengan mudahnya membunuh orang Islam yang lain karena diyakini orang Islam-Islam itu padahal mereka sholat, mengucapkan dua kalimat syahadat, diyakini oleh mereka ini kufur, kafir, murtad, maka dibunuh. Ini termasuk dosa besar. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat tanpa uzur, sama hukumnya dengan orang murtad, itu dibunuh. Dibunuh, kemudian gak boleh disolatin, kemudian tidak mewarisi dan tidak menjadi waris, kemudian harta yang dimilikinya menjadi harta fai. Harta fai itu harta yang dimiliki oleh, harta yang menjadi milik pemerintah yang akan disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dalam madhab Imam Ahmad berat orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, malas nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mulai Jumat. Kalau tanpa uzur meninggalkan sholat, nggak sholat, ya dalam madhab Imam Ahmad hukumnya sama seperti murtad, kafir, ya, sehingga nggak boleh dikuburin di kuburan orang Islam, nggak boleh disolatin, nggak boleh menjadi, nggak hartanya jadi milik pemerintah, sehingga hartanya nggak diwariskan kepada para ahli warisnya, karena murtad menjadi non muslim, dan anak-anaknya muslim nggak bisa menjadi ahli waris untuk seseorang yang non muslim karena lain agama. Nah, itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab kita ringanan dikit, orang yang tidak sholat, tidak mengerjakan sholat karena malas, ya, tidak sholat tanpa uzur, nggak ada uzurnya, lalu dia tidak sholat, maka jikalau sudah lewat waktu yang bisa dijamak, dia nggak mengerjakan sholat, maka dibunuh. Nah, tapi tetap hukumnya muslim, dikubur, disolatin seperti biasa, dimandiin, dikafanin, kemudian dikuburin di kuburan orang Islam, dan ahli warisnya bisa mewariskan, bisa mewarisi hartanya yang gak diambil oleh pemerintah sebagai harta fai. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab beliau lebih tegas, dalam mazhab kita cukup dibunuh. Itu kalau setelah diminta tobat, nggak tobat. Kalau seandainya ada orang nggak tinggalkan sholat, nggak sholat zuhur sampai keluar waktunya, masuk sholat asar nggak zuhur juga, disuruh tobat, ayo sholat zuhur, nggak mau. Karena kalau sudah habis waktu sholat asar, masuk waktu maghrib dia nggak sholat juga, tangkap polisi syariat, ya, polisi syariat, kemudian disidang dalam sidang mahkamah syariat, lalu dipenggal kepalanya dengan dimotong kepalanya dengan pedang. Nggak boleh dibunuh dengan cara ditembak atau dengan cara di setrum atau disuntik mati haram. Cara membunuhnya dengan cara dipenggal kepalanya dengan pedang. Ada yang mengatakan kalau ada orang yang ninggalin sholat tanpa uzur dibakar pakai besi panas sampai dia mau sholat, nggak dibunuh, nggak dipenggal. Tapi kalau nggak sholat juga, kayak tadi zuhur dengan sholat sampai maghrib belum sholat juga, bakar pakai besi panas. Dan ini semua yang menjalankan bukan kita, yang menjalankan pemerintah syariat. Jadi disidang dulu dalam mahkamah syariat, jika terbukti kemudian apa hukumannya itu. Ada yang mengatakan demikian, hukumannya itu dengan dibakar dengan besi panas sampai dia mau sholat atau sampai dia mati. Ketika dibakar mati udah. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur ya, diikat di kayu, diikat di tiang salib, kemudian dipecut sampai dia mau sholat. Kalau dia mau sholat lepas, dia sholat. Kalau nggak mau juga, kemudian mati udah. Ya, dipecut sampai mati. Kalau nggak mau juga sholat. Itu hukuman-hukuman orang yang tidak mau sholat dalam beberapa pendapat ulama. Tapi yang paling mu'tamad, yang paling kuat pendapatnya, yaitu dengan cara dipenggal kepalanya. Kalau memang dia juga setelah dimintakan taubat untuk sholat masih nggak mau sholat juga. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada orang kagak sholat di penjara sampai mau sholat, kalau nggak mau juga seterusnya. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih nggak mau sholat terus di penjara. Sampai mau sholat, ada sholat, mau sholat baru dilepas. Itu penjelasan dari beberapa mazhab yang ada dalam Islam, dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, tentang orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita dalam keadaan mulia ke kuburan, membawa cahaya sholat. Orang yang sholat, yang sering sholat, wajahnya bersinar karena sering wudu. Di dalam hadis disebutkan orang yang sering wudu akan nampak di wajahnya dan cahaya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan simahu fi wujuhihim min atsari sujud, tanda-tanda mereka di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Maknanya orang yang sering sholat karena sering wudu, ketika sering wudu, sering sholat, maka wajahnya ada alamat bahwa itu alamat orang soleh. Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz terakhir di dalam majlis salah satu di Jakarta mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai tekad atau niat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, maka berarti menunjukkan Allah Ta'ala ingin dia itu baik. Kalau ada orang di dalam hatinya ingin berbuat baik, ingin ini, ingin itu, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ingin dia baik. Sebaliknya kalau ada seorang di dalam hatinya membisikkan untuk berbuat sesuatu yang tidak ya, yang tidak diridhai Allah, di dalam hatinya ada niat pengen berbuat ini, berbuat itu, maksiat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan dia baik. Kalau Allah inginkan dia baik, biasanya dalam hatinya akan terbesit, akan terikat niat-niat yang baik. Ini yang kita bisa ambil di malam ini tentang lanjutan dari penjelasan hadis yang ke-14 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bihda salas, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu tiga perkara. Atsayyibu dzani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidini wa fariku lil jamaah. Yang pertama orang yang berzina yang sudah menikah kemudian dengan nikah yang sah, kemudian yang kedua yang membunuh karena zalim dengan cara yang dengan sengaja, yang ketiga yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan kaum muslimin, yaitu artinya murtad dari agama Islam. Dengan salah satu tiga perkara ini, maka seseorang bisa dibunuh jika lo melakukannya. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala Fatihah bihaqq al-Fatihah bi karamati al-Fatihah. Rabbana minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma arzuqna 'ilman naafi'an wa 'amalan shaliihan wa taqabbal rizqana 'ala 'amalin thayyiban. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indana min syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indana min syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indana min syarri ma 'indana. Da'wa biha subhanallahi wa ta'ayyadu biha salaam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil 'alamin.